وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan pada bab berikutnya dari kitab Umdatul Ahkam, wa huwa al-bab fil madi wa ghairihi. Bab tentang madi dan sejenisnya. Qala asy-syarih Abdullah al-Bassam, al-madi huwa as-sa'il alladhi yakhruj min ad-dhakar. Madi adalah sesuatu yang meleleh atau mengalir keluar dari kemaluan, dari zakar. Inda haijani syahwah, ketika syahwat sedang naik. Wa yakhruj bila dafqin wala laddah, dan keluar tanpa ada dorongan, artinya keluarnya tidak muncrat begitu, tapi keluarnya meleleh, tidak ada dorongan, walaladzah, dan tidak terasa lezat, tidak ngerasa enak, bahkan tidak terasa keluar kadang-kadang. Dia meleleh sendiri ketika syahwat sedang naik. Wala yaqibuhu futurun, dan tidak diiringi di belakangnya dengan kelelahan. Futur itu lelah, lemah, lemas. Wa qad la yushissu bi khurujih, dan kadang-kadang tidak terasa keluarnya. La yushissu bi khurujih. Baik, ini gambaran tentang madi. Beliau gambarkan as-sa'il alladhi yakhruj min ad-dhakar, yang mengalir keluar dari dhakar, dari kemaluan, dari qubul, bukan dubur, tapi dari qubul. Sedangkan dari qubul keluar berbagai macam yang mengalir. Ada air seni, ada air mani, ada madi, ada wadi, dan lain-lain. Sehingga perlu dibedakan. As-sa'il alladhi yakhruj min ad-dhakar, yang keluar dari dhakar, dari qubul, berarti bukan yang dari dubur. Yang dari dubur semua kharaja minhu. Keluar dari definisi ini. Ini keluar dari qubul. Tetapi untuk membedakan dengan yang lain, dikatakan inda haijani syahwah, bahwa keluarnya ketika sedang naiknya syahwat. Berarti berbeda dengan air seni, air kencing. Keluar bukan karena syahwat. Baik. Tetapi yang karena syahwat pun masih dua. Medi dengan many. Maka didefinisikan lagi dengan kalimat wa yakhruj bila dafqin wala ladza, keluar tidak dengan dorongan keras, tidak muncrat, wala ladza tidak pula dengan perasaan nikmat lezat, tidak. Wala yaqibuhu futur, dan tidak diiringi kelelahan, kelemahan. Baik. Mada kharaja minhu? Kharaja minhu al-mani. Yang keluar dari definisi ini berarti mani. Karena mani keluarnya dengan muncrat, dengan dorongan, bidafqin. Bidafqin. Tapi ini bila dafqin. Itu perbedaannya. Mani biladzah, bukan kenikmatan. Sedangkan madi tidak dengan perasaan nikmat apa-apa. Bahkan kadang tidak terasa, tiba-tiba sudah basah. Wala yaqibuhu futur juga sama, untuk membedakan dengan mani. Karena biasanya kalau mani begitu muncrat, setelah itu lemas dia. Lemah. Baik, berarti sudah kita definisikan satu persatu. Kalimat sa'il alladhi yakhruj minad dzakar kharaja minhu ma kharaja minad dubur. Keluar daripadanya, apa yang keluar dari dubur, itu sudah tidak dibahas. Indah hayjani syahwah, ketika ada syahwat, berarti keluar daripadanya air kencing. Dan juga wadi. Kencing tidak dengan syahwat, wadi juga tidak dengan syahwat. Wadi biasa keluar ketika capek, bekerja berat, kemudian keluar. Wa yakhruj bila dafqin, wala ladzatin, wala yaqibuhu futur, untuk membedakan dengan mani. Karena sudah keluar semua, tidak termasuk madi, yang dari dubur, yang tidak dengan syahwat, air kencing, air wadi, berarti sisanya dua. Tinggal madi dengan mani. Maka yang terakhir untuk membedakan dengan mani. Yang madi bukan yang dipancarkan bidafqin. Tetapi justru madi adalah yang bila dafqin, tanpa ada dorongan, wala ladzah, tanpa ada perasaan nikmat, wala yaqibuhu futur, tidak diiringi dengan keletihan. Wa qad la yuhissu bi khurujihi, bahkan tidak terasa keluarnya. Wa yakunu dhalika lirajuli wal mar'ah, dan ini terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Makanya saya katakan tadi qubul, kemaluan yang di depan. Tapi kalau dzakar hanya punya laki-laki. Iya kan? As-sa'il alladhi yakhruj min adz-dzakar. Bagaimana kalau dari farjinya perempuan? Apakah itu bukan madi? Madi juga. Berarti yang dimaksud di sini dzakar adalah qubul. Semua yang keluar dari kemaluan yang di depan, qubul lirrajuli wal mar'ah, laki-laki maupun perempuan, kalau dia meleleh, tidak muncrat, keluar ketika syahwat sedang naik, tetapi tidak diiringi rasa nikmat atau lezat, dan kemudian tidak diiringi rasa lelah setelah keluarnya, bahkan kadang tidak terasa, maka itulah yang dinamakan medi. Itulah yang dinamakan medi. Wa qala al-tibba'u, berkata para dokter, innahu yakhruju min majral baul ma'a ifrazil ghadad al-mubaliyah 'inda al-mula'abah. Kata para dokter bahwa keluarnya medi itu dari jalan saluran air kencing, saluran air seni. Ma'a ifrazil ghadadil mubaliyah, dengan mengeluarkan zat-zat yang basah, licin, bening. 'Indal mula'abah, ketika terjadi mula'abah. Mula'abah adalah bercumbu. Seorang suami dengan istrinya, ketika bercumbu, berpegangan tangan, atau berciuman, dan sebagainya, itu keluar. Ya. Tanpa terasa. Wal muraduhuna, yang dimaukan di sini, bayanu ahkamihi. Tentunya bab fil madi wa ghairi, bab tentang madi dan lainnya. Maksudnya bab tentang hukumnya, apa hukumnya madi, apakah sama dengan air kencing, atau sama dengan mani, atau sama dengan wadi, atau berbeda sama sekali. Bagaimana hukumnya? Hadza huwal bab. Itulah bab yang akan kita bahas. Ahkamuhu min haitsun najasah wa naqdul wudu. Bagaimana hukumnya najis atau tidak najis? Bagaimana hukumnya membatalkan wudu atau tidak membatalkan wudu? Wa bil babi iddatun min al ahadi. Dalam bab ini ada sekian hadis-hadis. Tata'allaq bi naqdil wudu, berkait dengan batalnya wudu, wa izalatin najasah, dan bagaimana menghilangkan najis. Yang pertama dalam bab ini, yang berarti hadis yang ke-23 kalau dihitung dari awal kitab. Qala an Aliyin ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu qala كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره وتوضأ. dalam lafaz Bukhari disebutkan يغسل ذكره ويتوضأ, ada ya-nya, يغسل ذكره wa yatawadda. Dalam lafaz Bukhari juga disebutkan ighsil dakaraka wa tawadda. Yang pertama dhamirnya dhamir ghaib, hendaklah dia mencuci kemaluannya kemudian hendaklah dia berwudu. Yang lafaz tawadda dan yang lafaz yatawadda sama, hendaklah dia mencuci kemaluannya dan berwudu. Adapun yang kedua, lafaz yang kedua disebutkan dengan langsung kepada mukhatab yang diajak bicara. Ighsil dzakaraka, cuci kemaluanmu. Wa tawadda, dan berwudulah. Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafaz lain, tawadda wadhah farajak. Berwudulah dan cuci kemaluanmu. Walaupun nadhaha maknanya adalah perciki dengan air, tetapi di sini maknanya bukan hanya memerciki tetapi mencuci. Gharibul hadis, kita lihat kalimat-kalimatnya. Pertama, madza'an, kuntu rajulan madza'an. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, aku adalah seorang yang madza'an, banyak keluar madi. Madza'an wazannya wazan fa'al, yang selalu, yang terus-menerus. Min siyaqil mubalaghah, dari bentuk-bentuk mubalaghah. Al-murad kathirul madi, yang dimaukan adalah kathirul madi. Ada beberapa orang yang demikian, sehingga ketika dia pulang ke rumahnya melihat istrinya sudah keluar madi, sehingga susah bagi dia. Tetapi kata Ali, istahyaitu an as'ala Rasulullah, aku malu kalau aku tanya kepada Rasulullah sallam. Lima kan ibnatihi minni, karena kedudukan anak perempuannya di sisiku. Karena kedudukan anak perempuannya sebagai istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma. Maka akhirnya beliau menyuruh orang lain untuk bertanya. Fa amartul Miqdad bin al-Aswad, aku tanyakan atau aku suruh Miqdad bin al-Aswad untuk bertanya. Fasa'alahu, maka beliau pun bertanya. Faqala, ternyata dijawab oleh Nabi, hendaklah dia mencuci kemaluannya dan berwudu. Atau dalam lafaz lain, cucilah kemaluanmu dan berwudulah. Atau dalam lafaz yang ketiga, berwudulah dan perciki kemaluanmu dengan air. Kalimat yang kedua, imdah farjak. Al-murad bin nadhi, yang dimaukan dengan nadh, ar-rashu wa huwa al-aktsar, sering bermakna rash, diperciki air. Wa huwa al-aktsar, itu yang terbanyak. An-nadh maknanya memerciki dengan air. Tetapi wa qad yuradu bihi al-ghusl, tetapi kadang-kadang yang dimaukan dengan an-nadh adalah mencuci, maknanya sudah meluas. Tidak hanya memerciki dengan air, tapi mencucinya. Sampai bersih. Sampai hilang bekas-bekasnya. Fahadha yang dibawakan di sini, apakah hanya memerciki atau mencuci? Karena lafaz ini banyak dipakai dengan makna memerciki dan juga dipakai dengan makna mencuci. Tetapi di sini jelas maknanya mencuci. Kenapa? Karena ada lafaz-lafaz lain dan satu lafaz dijelaskan dengan lafaz lain. Kalau nadhaha maknanya memerciki dan juga mencuci, bagaimana kita pilih? Kita pilih mencuci karena lafaz-lafaz lainnya yaghsil dzakarahu wa tawadda. Yaghsil, mencuci. Apalagi lafaz kedua, ighsil, cucilah kemaluanmu. Berarti makna lafaz wamdah farjak adalah cucilah. Satu hadis ditafsirkan dengan hadis yang lain, satu lafaz ditafsirkan dengan lafaz yang lain. Wa huwa al-muradu huna. Dan itulah yang dimaukan liwafiqar riwayah, agar mencocoki riwayat-riwayat yang ada, riwayat-riwayat yang lain yang musarrahah bil ghasli, yang menjelaskan dengan sharih. Musarrahah artinya menjelaskan, musarrihah menjelaskan dengan jelas bahwa itu adalah mencuci. Yang silu, mana yang silu? Biraf'il lam, dengan dirafa'kan lamnya. Hakadar riwayatu ala sighatil khabar, demikianlah riwayatnya dalam bentuk khabar, artinya bukan perintah, dalam bentuk khabar. Dia mencuci kemaluannya dan dia berwudu, begitu. Tetapi tetap saja ma'nahu al-amr, maknanya tetap perintah, bahwa dia hendaklah mencuci kemaluannya, kemudian hendaklah berwudu. Walaupun tidak ada lamul amr, biasanya kalau perintah pakai lamul amr, liyaghsil dzakarahu waliyatawadda, kan begitu kalau perintah. Ini tidak ada, sehingga tetap marfu' dia, tidak majzum. Tetap marfu', yaghsilu dzakarahu wayatawadda'u. Tetapi walaupun khabar, ma'nahul amr. Yang keempat, istahyaitu biya aini, dengan dua ya. Dan itu lughatul fusha. Itu lughah yang fasih. Lughah yang fasih. Wa yati biya'in wahidatin. Tetapi bisa saja atau bisa pula dengan satu ya. Kama fi qira'ah, sebagaimana dalam salah satu bacaan dari qira'ah ayat Allah, inna allaha la yastahi. Bagaimana qira'ah yang rajih yang ada di dalam mushaf Utsmani? Dua ya apa satu ya? Inna allaha la yastahi, dengan dua ya. Ternyata diriwayatkan pula qira'ah yang sahih, yastahi, dengan satu ya. Maka dalam bahasa Arab, yastahi dengan yastahyi sama maknanya. Dua-duanya fushah, dibaca dengan dua ya, boleh pula dibaca dengan satu ya. Maka istahya itu apa istahha itu? Kilahuma sahih. Biya'in wahid atau biya'aini. Apakah dengan satu ya atau dengan dua ya? Adapun makna, mafhum. Maknanya adalah, aku malu. Istahya itu. Al-ma'na al-ijmali. Maknanya secara ringkas. Yaqulu Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kuntu rajulan madza'an katsirul madi. Aku adalah orang yang sering keluar madi atau gampang keluar madi. Wa kuntu aghtasilu minhu hatta syaqqa 'alayya al-ghusl. Dan aku mandi lagi, kena keluar madi lagi, mandi lagi, keluar madi lagi, mandi lagi. Sampai berat, susah. Ini bagaimana ini? Lianni dhanantu hukmahu hukmal mani, karena aku menduga bahwa hukumnya hukum mani. Madi tadi dianggap seperti mani. Barakallahu fikum. Fa'aratu an ata'akkad min hukmih, maka aku ingin menegaskan hukumnya. Apakah emang seperti mani, harus mandi? وَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَسَلَّمْ. Aku ingin tanya kepada Nabi SAW, وَلِكَوْنِهِ هَذِي الْمَسْأَلَةَ تَتَعَلَّقْ بِالْفُرُوجِ, dan karena masalah ini adalah masalah yang berkait dengan kemaluan, sedangkan ibnatuhu tahti, sedangkan anak perempuan beliau Rasulullah SAW adalah di sisiku, tahti di bawahku, maknanya istriku. Fastahyaitu min su'ali, maka aku pun malu untuk bertanya tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kemaluan. Fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad an yas'alahu, maka aku perintahkan Miqdad ibn al-Aswad, minta bantuan beliau untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fasa'alahu, maka Miqdad bertanya radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala, maka dijawab oleh Nabi fima ma'na, yang maknanya idza kharaja minhu al-madhi falyaghsil dhakarahu, kalau keluar madhi hendaklah dicuci kemaluannya, berarti tidak perlu mandi, kemaluannya saja dicuci dengan unsayaih, dengan dua telurnya, hatta yataqallasul kharij, hingga berhenti apa yang keluar tadi. Karena al-kharij an-nashi' min al-hararah, yang keluar tadi munculnya min al-hararah, dari panas, maka hendaklah dicuci birashil ma atau birashihi bil ma, dengan diperciki air atau disiram air. Jadi dingin. Ketika dingin berhenti. Lubangnya tertutup karena dia mengkerut. Wa yatawaddu li kaunihi kharijan min ahadis sabilain. Jadi disuruh berwudu. Kenapa? Karena yang keluar atau sesuatu itu keluar dari dua sabil, dari salah satu dari dua jalan. Sedangkan itu menyebabkan wudu. Apa yang menyebabkan seorang harus berwudu? Ma kharaja minas sabilain, apa yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur. Apakah yang keluarnya benda cair atau benda keras? Apakah benda hidup atau benda mati? Apa ada benda hidup keluar dari situ? Ada. Apakah misalnya dia kena penyakit, keluar cacing misalnya? Tetap berwudu. Kata para ulama, ma kharaja minas sabilain, apa yang keluar dari dua jalan, wajib dia berwudu kembali untuk taharahnya, untuk sholat. Kecuali mani harus mandi. Apakah yang keluar itu cairan? Apakah dia kental ataupun dia encer? Apakah dia begini dan begitu? Ataupun yang keluar adalah batu atau dud, cacing, tetap harus berwudu kembali. Karena itulah, maka madhi menyebabkan dia harus berwudu lagi. Dengan kata lain, membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Li'annahu kharaja min sabilain atau min ahadi asabilain, karena keluar dari salah satu dari dua jalan. Qala, selanjutnya dikatakan, wal kharij min ahadihima, apa yang keluar dari salah satunya dari dua jalan, kubul dan dubur, huwa ahadu nawaqidil wudu, itu salah satu dari pembatal-pembatal wudu. Apa yang keluar dari dua jalan adalah pembatal-pembatal wudu. Fayakunu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qad arsyada as-sa'il, dengan ini Nabi SAW telah memberikan bimbingan kepada si penanya. Bihadal jawab, dengan jawaban ini, ila amrin syari'iyin wa amrin tibbi, dibimbing oleh Nabi SAW dengan perintah-perintah yang syar'i dan tibbi, dengan perintah-perintah yang sesuai syariat dan juga sesuai dengan kesehatan. Tibbi berkait dengan kedokteran, kesehatan. Apa hukumnya madhi? Seseorang yang keluar madhi, maka dia bersihkan kemaluannya, siram kemaluannya, dan kemudian dia berwudu. Enam. Kadang-kadang karena melamun, memikirkan hal-hal yang kesana, ya, yang ngeres, ya, juga keluar medi biasanya. Ya. Atau melihat dengan tidak sengaja di jalan-jalan perkara-perkara yang mengundang syahwat, ya, kadang-kadang keluar juga. Barakallahu fikum, maka jangan dikaretin. Karena ada seorang anak santri yang kemaluannya diikat dengan karet. Dengan alasan takut keluar medi. Karena enggak terasa keluarnya. Ini barakallahu fikum ghulu. Berlebihan ekstrim. Hendaklah dia cuci kemaluannya. Kemudian dia berwudu dan salatlah. Bagaimana kalau kena pakaiannya atau kena celananya? Sama. Bersihkan. Keluarnya membatalkan wudu. Tetapi zatnya diperselisihkan oleh para ulama. Apakah dia najis atau tidak najis. Sebagian mereka yang menyatakan najis. Najis mukhaffafah. Najis yang ringan. Sehingga cukup dibasahi saja selesai. Tidak apa-apa. Basahi sedikit celananya kemudian. Salat. Padanya. Barakallahu fikum. Ini yang diajarkan. Maka terjadilah ikhtilaf al-ulama. Perselisihan para ulama. ذهب الحنابلة وبعض المالكية أدبن حنابلة أن برابة مالكية برابة إلى وجوب غسل الذكر كله حنابلة dengan مالكية atau sebagian مالكية berpendapat wajibnya mencuci kemaluan seluruhnya مستدلين بهذا الحديث وغيره berdalil dengan hadis ini dan juga hadis-hadis lain. Dan terjadinya perbedaan ini karena perbedaan pandangan mereka. Kenapa harus dicuci? Sebagian berkata karena madi itu harus dibersihkan dari kemaluan sehingga hilang madinya. Maka cukup yang kena madi saja, ujungnya saja cukup. Yang penting hilang madi tadi. Tetapi yang lain berpandangan bukan itu. Ilatnya. Ilatnya adalah agar yataqallas. Yataqallas itu yang tadinya panas jadi dingin, kemudian yang tadinya besar jadi mengecil, mengkerut. Sehingga lubang yang tadi terbuka jadi tertutup. Kalau sebabnya adalah untuk itu, atau ilatnya adalah untuk itu, maka enggak cukup hanya ujungnya saja. Disiram semuanya sehingga jadi dingin. Karena yang namanya madzi keluar, bisabab al-hararah. Bisabab al-hararah, sebabnya adalah karena panasnya syahwat. Maka dinginkan dengan air. Kalau junub keluar mani, disiram seluruh tubuhnya. Kalau keluar mani, disiram seluruh kemaluannya. Begitu. Khamilina azakumullah. Ini Malikiyah dengan Hanabila. Haitsu sarrahat bi ghasli dzakari, wa huwa haqiqatun yutlaq alaihi kulli. Di mana mereka mengatakan bahwa hadisnya sarrahat bighasl adh-dhakar. Hadisnya menyatakan dengan tegas, dengan sharih, cuci kemaluanmu. Tidak bilang cuci madinya, bersihkan madinya, bukan. Kemaluanmu dicuci semuanya. Wa dhakar yutlaq alaihi kulli, sedangkan yang namanya dhakar mencakup semua. Ujungnya, depannya, tengahnya, pangkalnya. Pangkalnya dakar, ujungnya dakar, tengahnya semuanya. Ini pendapat mereka, Hanabilah dengan ba'dil malikiyah. Adapun jumhur, para ulama, kebanyakan ulama yang lain berkata, ila wujubi ghaslil mahal, alladhi asabahul medhi. Mereka berkata, wajibnya mencuci itu hanya tempat yang terkena medhi saja. Karena mereka menganggap ilat dari pencucian adalah menghilangkan madi yang ada di sekitar kemaluan. Kalau ternyata madinya hanya membasahi kepala zakarnya saja, cukup dicuci kepala zakarnya saja. Kalau ternyata menyentuh al-unsayai, unsayaihi, maka juga dicuci unsayaihi. Nah, kalau tersentuh dua biji yang bergantung di bawah, maka cuci juga. Kalau tidak, ya tidak. Demikian kata jumhur. لِأَنَهُ الْمُوْجِبْ لِلْغَسْلِ فَيَقْتَصِرْ عَلَيْهِ. Karena menurut mereka, menurut jumhur, yang wajib dicuci adalah apa yang terkena mazi. Dan mujib, penyebabnya, penyebab wajibnya mencuci adalah mazi. Maka cukup dihilangkan mazinya. Di mana yang terkena mazi, dibersihkan. Selesai. Tetapi, karena ini bukan demokrasi, bukan berarti yang terbanyak berarti benar. Bukan berarti jumhur lebih benar. Belum tentu. Bahkan dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam bahwa al-qaulul awal arjah. Bahwa pendapat pertama lebih rajih. Li'umurin. Karena sekian alasan. Alasan pertama, anna ghaslahu huwal haqiqah minal hadith. Pertama, karena mencuci itu adalah sesuatu yang sudah tersebut dalam hadis secara hakikat. Bukan makna qiyas. Makna hakikat. Makna hakiki. Cuci. Dan disebutkan dengan tegas pula, dakarahu, kemaluannya. Berarti seluruh kemaluannya harus cuci. Wa ghasli ba'dihi majazun. Adapun mencuci sebagiannya, itu bukan hakiki. Itu majazi. Kalau kamu mencuci kepala dakar, kemudian dikatakan, dia mencuci kemaluannya. Makna hakiki atau makna majazi? Bukan makna hakiki. Bukan pada hakikatnya, bukan kemaluan seluruhnya, cuma kepalanya saja. Maka itu majazi. Sedangkan kita harus memahami ayat dan hadis secara hakikatnya. Illa idza dalla dalil. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan kepada selainnya. Kalau enggak ada, kembali kepada hukum asal, yaitu makna hakiki, makna hakikat. Itu alasan pertama. Yahtaj ila qarinatin qawiyah. Untuk mengatakan bahwa itu majaz, bukan makna hakiki tapi makna qiyas, membutuhkan qarinatun qawiyah. Butuh qarinah. Butuh bukti-bukti. Memerlukan adanya dalil lain. Yang qawi, yang kuat. Alasan kedua. Annal madhya fihi syabahun minal mani. Bahwa mazi ada keserupaan dengan mani dari beberapa sisi. Pertama, min haith atau min nahiyah sababi khurujihima. Dari sisi sebab keluarnya. Sebab keluarnya adalah syahwat. Karena syahwat, mazi keluar. Karena syahwat, mani juga keluar. Yang kedua, taqarubu launihima. Juga bentuknya hampir sama. Sama-sama lazij. Lazij maknanya licin. Kental. Dan warnanya hampir sama. Hanya saja mani lebih kepada putih susu. Sedangkan mazi putih bening. Fahuwa ashbah ma yakunu bijanabatin sughra. Maka ini sangat miripnya dengan junub kecil. Kalau junub besar seluruh badannya disiram. Kalau junub kecil seluruh badannya dakar disiram. Jangan kepalanya saja. Tapi seluruhnya sampai ke pangkal-pangkalnya. Baik. Barakallahu fikum. Seperti junub kecil. Janabatun sughra. Yaqtasir fihi min ghaslil badani kullih. Mencukupkan dengan mencuci dakarnya, tidak perlu mencuci badan seluruhnya. Ala ghaslil farj. Cukup dengan ghaslil farj. Barakallahu fikum. Jawaban kalian ketika ditanya tentang mani, itu jawaban kami ketika ditanya tentang kenapa seluruh dakar harus disiram. Saya tanya pada kalian, kata kelompok yang satu kepada kelompok yang kedua, kenapa ketika kalian junub, apa hikmahnya? Kok harus mandi seluruh tubuhnya? Kenapa enggak bersihkan mandinya aja di kemaluan? Mereka menjawab, karena keluarnya mandi itu karena badan ini panas, karena begini-begini, dan dengan disiram semua akan jadi dingin, kemudian akan mengecil, wah kemaluannya akan yataqallat, dan sebagainya, sebagainya. Jawaban kalian itulah jawaban kami. Bahwa ketika mazi keluar, itu karena panas di sekitar dakar. Maka disiram supaya kemudian jadi dingin, supaya kemudian yataqallas, mengkerut, dan kemudian tertutup lubangnya, tidak lagi keluar, mati lagi, berhenti. Ini barakallahu fikum adalah perkara yang sama sesungguhnya. Hanya saja yang tadi janabatul kubra, janabah besar, yang ini janabat kecil. Karena keluarnya hanya mati, maka cukup kemaluannya saja yang disiram. Barakallahu fikum. Qala as-salih, alasan ketiga. Annahu yatasarrab min hararati syahwah fanadhuhu kulluhu munasib. Yang ketiga, bahwa ketika panas tadi merayap di sekitar kemaluan, ketika keluarnya atau ketika naiknya syahwat, maka air, disiramnya dengan air, itu cocok sekali. Liyataqallasul kharij bitabridihi, agar berhenti apa yang keluar tadi dengan pendinginan. Alasan-alasan inilah yang kata Syekh Abdullah Al-Bassam merajihkan bahwa mencuci kemaluan tadi, kata Nabi, yagsil dakarahu ala haqiqatiha, sesuai dengan hakikatnya, betul-betul dicuci dakarnya seluruhnya, bukan masalah madinya. Bahkan madinya diperselisihkan tentang masalah najisnya, kama qulna, sebagaimana sudah kita katakan, yang menyatakan najis pun mereka mengkaidnya dengan istilah najasa mukhaffafah, najis yang ringan. Tayyib, ma yustafadna min hadzal hadits? Apa yang diambil dari hadis ini? Istafadna min hadzal hadits fawaid fiqhiyah. Awalan, najasatul madi, najisnya madi. Wa annahu yajibu ghasluh, dan bahwasanya harus dicuci. Walakin yu'fa an yasirihi bisababil masyakkah, tetapi dimaafkan kalau sedikit karena ada masyakkah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Kalau ditanya bagaimana membersihkan najisnya, maka mereka akan menjawab cukup diperciki air. Oh, kenapa enggak dicuci sebagaimana yang lainnya? Disinilah barakallahu fikum perbedaannya dari istilah para fuqaha. Ada najasah yang mughallabah, ada najis yang mukhaffafah. Tayyib, ala kulli hal, dalam hadis ini disebutkan umbah farjak dengan makna igsil zakaraka, cuci kemaluanmu, sehingga dicuci. Hanya saja kalau sedikit ma'fuun, dimaafkan karena ada masyakkah. Thaniyan, yang kedua, annahu min nawaqidil wudu, li'annahu kharij min ahadi sabilain. Kedua, bahwa madzi itu keluarnya membatalkan wudu. Khurujul madzi yanqud al-wudu, membatalkan wudu. Li'annahu kharij min ahadi sabilain, karena madi itu keluar dari salah satu dari dua jalan, dari kubul atau dubur, dan madi keluar dari kubul. Maka sudah kita katakan, apa yang keluar dari dua jalan atau salah satu dari dua jalan membatalkan wudu, apakah cairan ataupun batu, apakah dia dud misalnya ataupun yang lainnya, tetap dikatakan membatalkan wudu. Atau angin yang keluar, membatalkan wudu apa enggak? Sama, membatalkan wudu. Buang angin, buang air besar, kecil, buang batu, buang cacing. Enam. Makanya hati-hati. Kalau kalian sedang sakit karena kebanyakan makan kelapa misalnya, kemudian duburnya terasa geli, gatal-gatal, biasanya apa? Cacing-cacing kecil, yang mereka bilang cacing kremi, itu membatalkan wudu. Kalian harus istinja, kemudian berwudu kembali. Itu membatalkan wudu. Hati-hati. Karena keluarnya tidak dalam keadaan kamu sengajakan. Dia keluar sendiri. Tiba-tiba terasa seperti gatal-gatal geli di duburnya. Maka hati-hati. Itu membatalkan wudu juga. Dan itu sepakat para ulama, la khilaf. Tidak ada perselisihan. Nah, kembali kepada kitab. Al-salisah, faedah yang ketiga, wujubu ghusli dzakar, wajibnya mencuci kemaluannya. Wa qad warada fi ba'd al-ahadits ghusli al-unthayain, wajibnya mencuci kemaluan seluruhnya. Dan itu yang rajih al-ikhtilafin 'inda al-ulama. Wa qad warada fi ba'd al-ahadits, dan diriwayatkan dalam beberapa hadis juga termasuk dicuci al-unthayain. Apa namanya itu? Ya. Buah pelirnya. Yang di bawahnya itu ikut dicuci. Ya. Baik. Ar-rabi'ah. Faedah keempat. Anahu la yujib ghasl al-badani kal janabah wa huwa ijma'. Yang keempat, bahwa dengan keluarnya madhi tidak perlu mandi. Tidak perlu mencuci badan seluruhnya seperti junub, tidak. Tidak seperti janabah. Dan ini ijma' para ulama. Ini ijma' para ulama. Siapa yang setiap keluar madhi mandi, setiap keluar madhi mandi, maka dia orang yang ghulu ekstrim, menelisihi ijma' para ulama berlebih-lebihan. Yang kelima. Anahu la yakfi fi izalatil madhi al-istijmar bil hijarah kal bauli bala budda minal ma. Faedah kelima, tidak cukup mencuci madhi atau mencuci kemaluan dengan istijmar bil hijarah, dengan batu. Istijmar, istija dengan batu, tidak boleh, tidak cukup dengan istijmar. Tidak seperti baul, bahkan harus dengan air. Mengapa? Karena apa yang dibahas tadi dari ilatnya. Ilatnya bukan masalah madinya, najisnya madi. Ilatnya adalah bagaimana mendinginkan syahwat yang ada di sekitar kemaluannya. Tabrid. Kalau tabrid, hasala bilma. Wa tabrid la yasul bilhijara. Tabrid, pendinginan, itu harus dengan air. Dan tidak terjadi pendinginan kalau dengan batu. Berbeda dengan ketika kita buang air kecil, walaupun ada air, boleh dengan batu, boleh istijmar. Ya, sudah pernah kita bahas itu, bahwasanya boleh dengan batu, boleh dengan air, boleh dengan dua-duanya. Buang air besar juga sama, boleh dengan batu, boleh dengan air, boleh dengan dua-duanya. Bahkan mereka para ulama mengkiaskan tisu dengan batu, boleh dengan tisu. Boleh dengan air, boleh dengan dua-duanya. Dengan tisu untuk mengambil airnya, kemudian dengan air untuk menghapuskan sisanya. Ini barakallahu fikum. Pada buang air kecil dan besar. Tetapi pada madhi, apakah boleh dengan batu? Atau dengan tisu? Tidak boleh. Mengapa? Karena pada masalah pencucian dzakar ketika madhi, itu bukan hanya menghilangkan madhi, tetapi lebih dari itu, tabrid al-mahal, pendinginan. Sama seperti ketika keluar mani, harus disiram dengan air seluruh tubuhnya. Gak bisa dengan istinja, istijmar, gak bisa dengan batu. Karena urusannya bukan hanya menghilangkan maninya, bukan. Urusannya mendinginkan badannya seluruhnya. Demikian pula, madhi, kalau keluar madhi, maka bukan hanya menghilangkan madinya, tetapi tadrid al-mahal. Makanya sebagian menyatakan bahkan al-unsayi, dicuci dakarnya dan juga buah pelirnya dibersihkan, apa dibasahin semua, disiram, kena air semua seperti mandi. Barakallahu fikum. Demikian fawaid yang kita dapatkan dari hadis tersebut. Ila huna, luna ke soal, ke pertanyaan, tafadhal. Para ulama membedakan antara bisyahwah dan indah syahwah. Kalau keluarnya bisyahwatin, itu mani. Tapi kalau keluarnya indah syahwah, itu mani. Apa bedanya? Bi sama indah. Kalau indah syahwah, ketika syahwat naik. Tapi kalau bisyahwah, dengan syahwat keluarnya. dengan syahwatnya. Tetapi berarti tidak dengan syahwat, dia keluar sendiri. Nah. Apa kunyahnya Ali bin Abi Thalib? Hah? Man kunyah? Apa kunyahnya? Apa kunyah itu? Dilihat anaknya aja. Hah? Abul Hasan. Sebelum punya Abul Hasan. Sebelum punya Hasan. Apa dipanggilnya? Abu Turab. Abu Turab. Ketika beliau tidur di pasir di masjid, Rasulullah SAW memanggilnya, ya Abu Turab. Sehingga dikenal dengan Abu Turab. Nah, siapa tanya tadi? Fadal. Apa itu? Cuci. Maafu kalau sedikit. Dimaafkan kalau sedikit. Ada lagi? Adapun Miqdad ibn al-Aswad, namanya Miqdad ibn Amr ibn Ta'labah ibn Malik al-Kindi. Kunyahnya Abu Amr. Maafu. InsyaAllah. Kalau banyak, dikhawatirkan jangan-jangan mani. Iya kan? Namanya orang tidur. Atau tidur di mobil, tiba-tiba basah, banyak lagi. Apa itu? Cukup yang kotornya saja. Iya, jadi al-hukum yadur ma'al illah. Hukum itu berjalan bersama illah. Tadi ketika mencuci kemaluan, urusannya bukan hanya membersihkan. Plus tabrid, pendinginan. Tapi kalau celana tadi, apakah mendinginkan celana? Tidak ada kaitannya. Sehingga cukup ujungnya saja, kalau perlu sebundelan kecil itu saja dicuci, cukup. Barakallahu fikum. Nah. Kalau dia tidak dengan syahwat, bukan dengan ini dan bukan dia bukan air seni, maka itu disebut wadi. Wadi itu biasanya karena capek, lelah, itu juga keluar sendiri. Maka dia dalam keadaan hukumnya tidak sama dengan yang lain. Dia tidak apa-apa. Apa yang terjadi pada perempuan yang istihadhah, dia keluar terus. Sehingga dibersihkan, mandi sesuai dengan syariat, setelah itu dia salat. Kata para ulama, wala yadurruha, dan tidak berpengaruh buat dia walaupun apa yang keluar setelah dibersihkan ketika mau salat. Jadi orang itu hanya mendapatkan satu perbedaan dengan yang lain, yaitu tidak bisa menyimpan wudu. Jadi enggak bisa menyimpan wudu. Setiap salat harus wudu lagi. Setiap salat harus wudu lagi. Setelah wudu yang tengah-tengah, maaf, insyaAllah. Sebagaimana orang yang istihadhah, itu dia tidak boleh menyimpan atau tidak bisa menyimpan wudu. Setelah habis waktu haidnya diperkirakan, maka dia harus mandi. Setelah mandi, maka selanjutnya dia harus berwudu kembali. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.